al-Basrin wal Aksariin. Wa ba'da nafi, adapun setelah nafi atau yang datang setelah syibun nafi, maka yang lebih dipilih adalah dengan idfa, dengan dijadikan dia sebagai badal. Ya. Khususnya matasol pada istitna yang mutasil, wansib man qata, dan nasukkanlah pada istitna yang munqata. Dan dinukil dari Tamim padanya ibdal. Ya. Wa ghairu nasbin sabiqin fil nafi qad, dan selain nasab pada mustatsna yang mendahului pada kalam yang manfi, qad ya'ti, selain nasab kadang datang, selain nasab pada mustatsna yang mendahului kadang datang pada kalam yang manfi. Akan tetapi ketika dinasabkan itu lebih dipilih, ya, daripada dirafakan. Lanjutkan dulu ya, mujur murojaah nanti ya kalau sudah selesai ya. Kita murojaah dulu. Hah? Apa? Selesai dulu. Terakhir sampai di poin ifarah ya. Qala al-musannif rahimahullah, wa in yufarrag sabiqun illa lima ba'du yakun kama laulalla udima, kama lawilla udima. Wa in yufarrag sabiqun, apabila yufarrag di tafrir, apa maksudnya? Di khususkan atau dituangkan, diarahkan, sabiqun illa, amil yang mendahului illa, lima ba'du, kepada apa yang setelah illa, yakun, maka dia asabiq ataupun ma ba'da, ma ba'da ataupun yang setelahnya, kamalawilla udima, ya, dia keadaan yang mendahului itu seperti keadaannya ketika tidak ada illa. Ya, ma darabtu illa zaidan, sama dengan ma darabtu zaidan. Ulangnya, wa in yufarrag sabiqun, apabila diarahkan amil yang mendahului illa kepada apa yang setelah illa, maka amil yang mendahului itu keadaannya seperti seandainya tidak ada illa. Ya. I'rabnya jelaskan. إن شرطية يفرغ فين المضارع فين الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون أتب يفرغ فين المضارع مغير صيغة مجزوم وعلامة جزمه السكون سابق نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر سابق اسم فاعل يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول. Kemudian illa qusida lafdhuh. Sebagai apa di sini? Maf'ulun bi dari sabiq. Sebagian yang lain seperti Khalid Al-Azhari menjadikannya mudhaf ilaih dari sabiqu illa ya. Ya, maknanya sama. Lima jar majrur muta'alliq dengan yufarrag. Kemudian maknya ma apa? Mausulah. Ba'du dhorf, ya, mabni al-dhom, karena diputus dari dhofah secara lafaz, hanya diniatkan maknanya saja. Dan dia dhorf fa'ad muta'alik dengan mahdhuf sebagai silah dari ma. Kemudian yakun, yakun fi'lun mudhari naqis, fi'lun mudhari naqis madzum sebagai jawabu asyarat. Isimnya memungkinkan dua. Bisa isimnya apa? Dhamir mustatir fi jawazan, kembalinya kepada as-sabiq, atau bisa juga kembalinya kepada ma ba'du. sebagaimana dikatakan oleh Al-Hudhari. Kemudian kaf jarah, maknya Zaidah, maknya Zaidah. Lau masariyah, ya boleh juga dibalik, yang Zaidahnya ma, launya masariyah, dibalik. Boleh dibalik. Boleh dijadikan maknya masariyah, launya Zaidah anu taukid, atau dibalik, maknya yang Zaidah, launya masariyah. Yakun juga di sini bisa diarah sebagai atau dengan beberapa sisi. Kalau di sini disebutkan ataupun yakun di sini disebutkan naqis ya. Illa ya, lawilla. Illa qusida lafdhu naibu fa'il li fi'lin mahdhuf yufassiruhuma ba'dahu. Bisa juga diarah dengan sisi yang lain. Illa ini bisa dia sebagai tadi di Irob sebagai apa tadi disebutkan di sini sebagai naib fa'il dari fi'il ya mahdhuf yufasiru ma ba'da berarti apa udima kan lau udima illa udima. Bisa juga ya Irob ataupun di Irob dengan sisi yang lain sebagaimana disebutkan oleh Al-Hubari fa'il ya dari fi'il ya mahdhuf beda versinya ya malah beda kata Al-Hubari fa'il ataupun illa fa'il dari fi'ilnya mahdhuf yufassiruhu udima ditafsirkan oleh udima in bunya lil majhul kalau bunyanya kalau udima mabni lil majhul fa in bunya lil fa'il adapun kalau udima dimamnikan lil fa'il adima kanat illa maf'ulahu maka illa menjadi maf'ulnya wa fa'ilu dan fa'ilnya adima berarti dhamir yang kembali kepada as-sabiq ataupun dhamir yang kembali kepada ma ba'du itu berbeda ya isi ataupun versi i'rabnya kalau disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Muhyiddin di i'rab oleh beliau illa sebagai naibu fa'il dari fi'ilnya mahdhuf yang ditafsirkan oleh yang setelahnya. Terkait al-mudhari illa di situ bisa diarab sebagai fa'il ketika udima dimunculkan. Ya. Adapun kalau udima dimabni ma'lumkan maka illam jadi apa? Maf'ulun bih dari adima. Ya mungkin boleh juga tiga sisi itu. Maknanya jelas ya. Wa in yufarru sabiqun illa lima ba'du yakun kama law illa udima apabila dituangkan amil yang mendahului illa kepada apa yang setelahnya yakun maka jadilah as-sabiq ataupun apa yang setelahnya as-sabiq berarti apa? Amil apa yang setelahnya berarti apa ya? Ma'mulnya. Yakun maka jadilah as-sabiq amil atau ma'mulnya keadaannya seperti seandainya tidak ada illa gitu. Jelas ini mana ya? Paham enggak? Wa in yufarru sabiqun illa lima apabila dituangkan amil yang mendahului illa kepada apa yang setelah illa maka jadilah yang mendahului itu dari amil atau jadilah ma'mulnya keadaannya seperti seandainya tidak ada illa gitu. Idza tafarraga sabiqu illa lima ba'daha ay lam yashtaghil bima yatlubu kana al-ism al-waqi'u ba'da illa mu'raban bi i'rabi ma yaqtadhihi ma qabla illa qabla dukhuliha. Apabila tafarraga dituangkan dihususkan sabiqu illa amil yang mendahului illa kepada apa yang setelahnya ay lam yashtaghil bima yatlubu yakni dia tidak tersibukkan dengan apa yang dikejarnya Kana al-ismul waqi'u ba'da illa ma ka isim yang datang setelah illa mu'roban di i'rab bi i'rab ma yaqtadhihi ma qabla illa di i'rab sesuai dengan amil yang menuntutnya yang datang sebelum illa qabla dukhuliha sebelum dimasuki oleh illa. Maka isim yang datang setelah illa di i'rab dengan i'rab apa yang dituntut oleh apa yang sebelum illa qabla dukhuliha sebelum dimasuki oleh illa. Wa dzalika nahwu contohnya maqama illa zaidun maqama illa zaidun ya. Di sini qama ditafriz dituangkan amalannya kepada zaid sebagai fa'ilnya maka qama atau zaid keadaannya seperti sana tidak ada apa illa gitu ya. Maqama zaidun maqama illa zaidun mama darabtu illa zaidan sama ketika dikatakan apa ma darabtu zaidan ma marartu illa bi zaidin ya. Sama seperti ketika tidak ada illa ma marartu bi zaidin fa zaidun fa'ilun marfu' bi qama maka zaid marfu' dirafa'kan oleh qama wa zaidan mansub bi darabtu wa bi zaidin ya kemudian bi zaidin muta'alliqun bi marartu bi zaidin muta'alliq dengan marartu kama law lam tuzkar illa ini seperti keadaannya ketika engkau tidak sebutkan illa istitna mufarrah itu istitna apa mufarrah yang definisinya adalah ma hudhifa min jumlatihi al mustasna minhu itu istitna mufarrah itu ma hudhifa min jumlatihi al mustasna minhu apa yang dibuang dari jumlahnya mustasna minhunya. Syaratnya apa? Asyartu an yakuna al-kalam ghairu mujab agar kalamnya selain mujab. Ada khilaf dalam hal ini. Sebagian membolehkan juga ketika kalamnya mujab. Nanti insyaallah kita akan sebutkan. Nah, itu umumnya demikian. Kalamnya apa? Ghairu mujab. Apakah manfi? Ataupun ada nahi ataupun istifham. Contoh yang kalam yaman fi apa? Wama Muhammadun illa rasulun. Wama Muhammadun illa rasulun. Ini syaitna mufarrah. Karena Muhammad di sini dituangkan amalannya kepada rasulun sebagai khabarnya. Contoh yang lain apa? Wama ala rasuli illa al-balaghul mubin. Ala rasul ya ramis fi apa? Jar majrur muta'alliq mahdhuf sebagai khabar muqaddam. Al balaghul mubin mubtada'nya yang muakhar. Contoh yang syibun nafinya wala taqulu 'ala Allahi illa al haqq maful dari taqulu wala taqulu 'ala Allahi illa al haqq wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Contohnya sifamnya fahal yuhlaku illal qawmul fasiqun. Itu istitna mufarrah. Yani istitna ataupun apa yang dibuang dari jumlahnya mustasna minhu dan syaratnya agar terjadi pada kalam yang ghairu mujab. Adapun pada kalam yang mujab ada khilaf. Sebagian membolehkan dan sebagian melarang. Wahada huwa al-istithna'ul mufarrah. Inilah istithna' mufarrah. Yajuzu tafrighul amil al-mutaqaddim ala illa bin nazari ila jamil ma'mulat. Boleh katanya mentafrigh, mengonsentrasikan, mengarahkan amil yang mendahului ala illa, atas illa, mendahului illa bin nazari ila jamil ma'mulat, dengan memandang semua ma'mulat. Ma'mulat kan banyak, ada mafail, ada yang jar majrur, ada yang dzaraf. Iya kan? Jadi boleh untuk ambil yang mendahului ini dicurahkan, diarahkan amalannya ya. Kepada semua ma'mulat-ma'mulat. Kal fa'il seperti fa'il, fa'il kan ma'mul. Ambilnya fi'il. Wa na'ibuh, wa na'ibi, wal maf'ul bih. Wa yustathna min dhalik, ada yang dikecualikan, yaitu al-maf'ulu ma'ah, tidak boleh pada al-maf'ulu ma'ah. Seperti apa? Masirtu illa wa tariqa. Enggak boleh. Wal masdar al-mu'akkid li'amilih, dan juga tidak boleh pada masdar yang mentaukid amilnya. Ma darabtu illa darban misalkan. Wal hal al-mu'akkidah, dan hal yang mu'akkidah. Hal yang fungsinya untuk taukid, bukan untuk taksis, untuk mentaukid saja. Fala yajuzu an taqul, tidak boleh engkau katakan masirtu illa walaila. Kenapa? Karena walail maful ma. Wala an taqul, tidak boleh juga dikatakan madaratu illa durba. Juga tidak boleh dikatakan la ta'thu illa mufsida. Wala ta'thaw idhlo fil ardi fasada. Jangan kau ta'atu, ya, berjalan berbuat kerusakan, illa mufsida, dalam keadaan berbuat kerusakan. Ini mufsida untuk taukid saja. Karena makna al-fasa sudah dikandungi pada ta'atu itu. Wa dzalika li'anna al-kalama fi hadhihi al-muthul wa nahwiha yatanaqad sadruhu ma'ajzihi. Ini demikian dikarenakan kalam pada contoh-contoh ini, pada maful ma'ah, pada al-masdar al-mu'akkid li'amilih, dan hal al-mu'akkidah, kayaknya semisalnya itu bertentangan, berlawanan. Ya, sadr awal jumlahnya dengan ajuzih akhirnya. Bertentangan. Ini kecuali sedikit ya. Maful ma'ah, al-masdar al-mu'akkid li'amilih, dan al-hal al-mu'akkidah. Jadi yang dihafalkannya sedikitnya ini. Sisanya boleh dari ma'mulat. Ya, maful-maful yang sudah antum lewatkan tadi, jar majrur, dhorof, ya. Wala yaqau fi kalamin mujabin, dan tidak bisa datang al-istithna al-mufarrad pada kalam yang mujab. Di sini ada catatan kaki. Atlaqa syarihu al-qawla bi'adami wuqu'i istithna al-mufarrad fi al-kalam al-mujab. Asy-syarih menyebutkan dengan mutlak al-qaul, ucapan bi'adami wuqu'i istithna, tentang tidak terjadinya istithna al-mufarrad pada kalam yang mujab. Mutlak kan? Ucapan Asy-Syarih apa katanya? Wala yaqa'u fi kalamin mujab. Al-istithna al-mufarrad tidak bisa terjadi pada kalam yang mujab, mutlak di sini kan. Wa lam yufarriq bayna an yakuna ma ba'da illa fadlatan wa an yakuna 'unda, dan beliau tidak membedakan antara apa yang setelah illanya itu fadla atau 'unda. Pokoknya yang namanya al-istithna al-mufarrad mesti pada kalam yang mujab. Nih, apa nak kalah pada kalam yang manfi, ghairu mujab. Dan tidak membedakan apakah yang setelahnya illa fadla atau umdah. Walin muhati fi hadza al-mawdu' madhhaban. Dalam pembahasan ini para ahli nahwu memiliki dua madhab. Yang pertama annahu la yaqa'u ba'da al-ijab mutlaqa. Kenapa yang pertama? Bahwasanya al-istithna al-mufarrad tidak terjadi setelah yang mujab, kalau yang mujab sama sekali. Kami yaqtadhihi itlaqu syarih, sebagaimana ini ditunjukkan oleh pemutlakan asy-syarih. Wa huwa madzhabul jumhur, ini madzhab jumhur. Wa ikhtarahu an-nadhim, dan ini dipilih oleh an-nadhim. Wa sirru fi dzalik, rahasianya adalah annaka law kunta taqul, engkau seandainya kau berkata darabtu illa Zaid, dan saya pukul kecuali Zaid. Ada yang janggal enggak? Saya pukul kecuali Zaid. Ada ya? Lakan al-ma'na annaka darabta jami'an nasi illa Zaida. Nih, saya maknanya adalah bahwasanya engkau memukul semua manusia kecuali Zaid, semua manusia di dunia ini kecuali Zaid. Wa hadha mustahil. Maka ini mustahil, itu rahasianya katanya. Wa qiyamu qarinatin tadullu ala annaka turidu bin nasi jama'atan makhsusah. Adapun qarinah, wa qiyamu qarinah, adanya qarinah menunjukkan bahwasanya engkau turidu bin nas, menghendaki dengan ucapanmu annas, yaitu darabtu illa Zaidan, kau menghendaki dengannya, dengan manusia adalah jamaah makhsusah, sekumpulan manusia tertentu. Tapi lafadznya umum kan. Au annaka qasadta ila al-mubalaghah, atau maksud kau dengan kau katakan darabtu illa Zaidan, ini mubalaghah. Fi ja'al al-fi'l al-waqi'i 'ala ba'd an-nas waqi'an 'ala kullihim, dengan kau jadikan fi'il yang menimpa pada sebagian manusia itu menimpa kepada seluruhnya, untuk mubalaghah saja. Tanzilan li hadzal ba'd manzilata al-kull, karena menempatkan posisi sebagian ini pada posisi keseluruhan. Li 'adami al-i'tidadi bima 'ada hadzal ba'd amrun nadir. Ya, ini jawabannya. Amrun nadir. Karena tidak dianggap bima 'ada hadzal ba'd, pada selain sebagian ini. Ini adalah perkara yang nadir, jarang. I'rabnya apa amrun nadir? Apa? Khabar annaka. Au annaka qasadta ila al-mubalaghah. Pasang kau menghendaki dengan ucapan ini mubalaghah, ini amrun nadir, perkara yang sangat jarang. Fala yuj'al lahu hukmun, maka tidak boleh hukum ditetapkan, diterapkan pada perkara yang jarang terjadi. Hamiliyah yang pertama ini. Mazhab yang pertama ini hujahnya. Mutlak yang namanya al-istithna al-mufarrad tidak boleh terjadi kecuali pada kalam yang selain mujab. Alasannya itu. Wal madhhabu tsani, mazhab yang kedua. Ibn al-Hajib, ini mazhabnya Ibn al-Hajib. Wa khulasatuhu, ringkasannya adalah annahu yajuzu wuqu'u al-istithna ba'da al-ijabi bi syartain. Maksudnya boleh untuk datang al-istithna setelah ijab, kalam yang mujab dengan dua syarat katanya. Yang pertamanya kuna ma ba'da illa fadlah, agar yang setelah illa fadlah, bukan umdah, seperti maf'ulat, maf'ul, dharaf, al-jar wal majrur, ataupun syibu jumlah. Ya. Wa tsani'an tahsul fa'idah, yang kedua agar dihasilkan faedah, ada faedahnya. Wa dzalika kaqaulika, contohnya ucapanmu qara'tu illa yaumal jumu'ah, saya membaca kecuali di hari Jumat, ada faedahnya enggak? Nah, ada. Karena mungkin ya, engkau membaca pada semua hari kecuali di hari Jumat saja. Ini kan perkara yang mungkin. Khusus saya di hari Jumat ini untuk misalkan sholat atau yang semisal itu. Ada faedahnya kan berarti. Fa in kana umdatan aw lam tahsul faedah lam yajuz, adapun kalau yang setelah illanya umdah seperti fa'il, naibul fa'il atau mubtada atau khabar, maka tidak boleh. Terus bagaimana kalau datang dalam ayat Al-Qur'an ataupun kalamul Arab istitsna mufarraq, yang terjadi pada kalam yang mujab, bagaimana? Ada, terjadi banyak. Maka mereka, mayoritas ahli nahu, menakwilnya. Menakwil itsbat kepada apa? Manfi, seperti biasanya. Seperti dalam contoh ayat, wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Ini istitsna mufarrad bukan? Mufarrad kan? Karena di sini ya'ba fi'ilnya lafzu jalal Allah, fa'ilnya butuh apa? Maf'ul. Mana maf'ulnya? An yutimma nurahu. Di sini apa? Istitsna mufarrad terjadi pada kalam yang mujab, maka ditakwil oleh mereka. Bahwasanya makna ya'ba katanya la yuridu, Allah tidak menghendaki kecuali menyempurnakan cahayanya. Tapi yang lain mengatakan yang benar adalah bahwasanya tidak butuh untuk menakwil-nakwil segala. Boleh istitsna mufarrad terjadi pada kalam yang mujab, karena banyak dalilnya katanya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti dalam ayat, sebagian menyebutkan sampai ada sekitar 18 ayat yang dimana di situ terjadi al-istithna al-mufarrad pada kalam yang mujab. Apalagi pada sebagiannya ada taukidnya, yang mana dengan taukid ini menjauhkan takwil, tidak memungkinkan untuk ditakwil kepada apa? Manfi. Seperti dalam ayat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha, ditaukid enggak di sini kalam sebelumnya yang mujabnya? Ditaukid dengan inna. Ini menghalangi untuk ditakwil kepada yang manfi. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. 'Alal khashi'in yang ma'mulnya kabira. muta'alliq dengan kathirah, istitsna mufarrad. Pada yang fadlah ini, ya kan? Dan di sini kalamnya mujab ditaukid lagi dengan inna. Ini juga hujah yang kuat juga atas mereka yang membolehkan terjadinya al-istitsna al-mufarrad pada kalam yang mujab. Wa inna la kathiratun. Ya. Kalau sudah ditaukid tidak mungkin ditakwil kepada yang manfi katanya. Illa 'alal khashi'in. Contoh yang lain, la ta'tiyanni bi illa ayyuhata bikum. Masih banyak. Al-muhim di sini ada khilaf. Ya, kalau antum milih yang tidak ada takalluf ya boleh berarti. Terus repot-repot menakwilnya kan. Yang penting syaratnya tadi yang disebutkan itu oleh Ibnu Hajib. Fadlah ada faedah. Silakan antum mau memilih pendapat yang mana. Iya. Ma boleh pakai apa? Kau harus mendatangkan Yusuf kecuali dalam keadaan kau di kepung. Ma'mul semua. Nah, dia pada ta'wil mufrad kan? Pasti dia ma'mul hari yang sebelumnya. Ini juga cerita mufarrad. Kemudian, ayo faham ini? Wa in yufarrad sabiqun illa lima ba'du yakun kama lawilla udima. Apabila diarahkan amil yang mendahului illa kepada apa yang setelah illa, maka jadilah yang mendahului atau ma'mulnya keadaannya seperti sebelum dimasuki oleh illa. Diberikan haknya amil yang sebelum illa. Kalau dia butuh fa'il, ya dikasih fa'il. Butuh maf'ul, maf'ul, dan seterusnya. Wa inna la kabirat, kalau dia apa? Sesungguhnya ya, salat itu, menjaga salat itu sangat berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Ini juga mufarrad juga karena alal khasyi itu makmulnya kabirah. Kalau untuk menakwilkan agak repot tuh. Takwilannya apa ya? Apalagi di sini ada taukidnya. Kata sebagian ulama kalau sudah ditaukid ya enggak mungkin ditakwil kepada yang manfi. Ya, paham. Sehingga kalau dalam masalah i'rab pilih yang mudah lah. Ya. Yang ada takalluf-takallufnya ditinggalkan. Ya kecuali memang dari sisi makna memang itu yang paling bagus. Tapi seringnya demikian terjadinya pada kalam yang apa? Manfi. Wa alghi illa dhata taukidin kala tamrur bihim illa al-fata illa al-ala ilgha'lah illa. Yang dimaksud dengan mengilgha illa adalah yani alghiha an ifadati ma'na lisithna. Ilgha'lah illa dari faedah makna istitsna. Jadi tidak lagi dia bermakna istitsna illa kecuali tidak. Ya, fal murad maksudnya adalah alghiha an ifadati makna istitsna au anhu au anil amal fih. Atau maksudnya adalah jadi ilgha' dari istitsna atau dari beramal. Ada khilaf sih. Bagi mengatakan maksud dari diilgho adalah diilgho dari maknanya saja, maknanya hilang. Ya. Ada yang mengatakan diilgho dari istitsna, ada yang mengatakan diilgho dari al-amal fi, beramal. Wa alghi illa dhata taukidin kala, ilgho'lah illa dhata taukidin, yang datang untuk taukid. Kala seperti la tamrur bihim, jangan kau lewati mereka illa al-fata, kecuali al-fata al-ala, yaitu al-ala 6 orang. Kama zaka illa fata tubnul ala, itu ya. Ya. nama pemuda ini. Jangan kau lewati mereka kecuali al-fata itu al-ala. Ditambahkan illa untuk taukid saja. Tidak ada mana istisnan yang tidak ada. Makanya terjemahnya tadi, jangan kau lewati mereka kecuali anak muda ini al-ala. Yaitu al-ala. Bukan kecuali illa al-ala, kecuali ala ya nanti membatalkan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Paham ini mananya ya? Ilgha'lah illa yang datang untuk taukid seperti la tamrul bihim illa al-fata illa al-ala. I'rabnya jelas ya. Jadi illa yang kedua untuk taukid saja. Yang datang sebagai huruf istitsna hanya yang pertamanya saja, illa untuk taukid, illa yang kedua untuk taukid. Idza kurrirat illa liqasdi taukid lam tu'assir fima dakhalat 'alaihi syai'a. Apabila illa diulang penyebutannya untuk taukid, maka lam tu'assir fima dakhalat 'alaihi syai'a, maka illa tidaklah memberikan asar pada isim yang dimasukinya sedikit pun. Tidak ada asar. Makna tidak ada, amalan tidak ada, hanya taukid saja. Itu keumuman faedah yang didatangkan oleh semua huruf-huruf tambahan. Walam tufid ghairu taukidin taukidil ula, dan dia tidak memberikan faedah selain mentaukid illa yang pertama. Al-ula sifat dari illa, illa yang pertama. Tidaklah dia memberikan faedah kecuali mentaukid illa yang pertama. Wa hadza ma'na ilgha'uha, dan inilah makna ilgha'nya. Wa dzalika fil badali wal 'athaf, dan itu terjadi di dua tempat saja, yang pertama pada badal dan 'athaf. Pada badal itu pada badal kul seperti yang dicontohkan tadi, apa la tamrur bihim illa al fata illa al 'ala, ini badal apa al kul. Juga terjadi pada badal al ba'd min al kul. Juga terjadi pada badal al ishimal. Juga terjadi pada badal al idrab. Seperti dalam contoh a'jabani ahadun illa zaidun, ini badalnya badal apa ini? Kul ya. A'jabani ahadun illa zaidun, badal kul. Kalau disebutkan a'jabani ma'ajabani tadi, ma'ajabani ahadun illa zaidun. Kalau dikatakan ma'ajabani ahadun illa wajhuh misalkan, badal apa? Badalul ba'd wajhuhi. Kalau ilmuhu diganti istimal. Kalau illa amrun hidrob jadinya kan. Ma'ajabani ahadun illa zaidun, ini yang pertama badal apa? Kul. Wa illa wajhu badal ya, badal ba'd min al kul diganti, atau illa ilmu. A'jabani ahadun illa zaidun, ini zaid badal apa? Al kul. Kemudian illa wajhu, a'jabani ahadun illa zaidun illa wajhu, di sini wajhu badal apa? Badal ba'd. Kemudian kalau dikatakan a'jab ma'ajabani ahadun illa zaidun illa ilmu, badal apa? Ijtimal. Kalau dikatakan ma'ajabani ahadun illa zaidun illa illa amrun, badal idrab. Wal ataf, dan ataf ini di khususil wawu, khusus ataf nasak dengan wawu, tidak semua huruf ataf. Nah, contoh ma marutu bi ahadin illa zaidin illa akhika. Badal apa ini? Badal al-kul. Ma marutu bi ahadin illa zaidin illa akhika. Tidaklah saya melewati seorang pun kecuali Zaid illa akhika. Yani saudaramu. Gitu. Yani saudaramu. Fa akhika badalun min Zaidin. Maka akhika adalah badal dari Zaid. Illanya itu apa? Taukid saja. Walam tu'assir fi illa syai'a, dan dia illa tidaklah memberikan sedikit pun asar. Ai lam tufid fihi istitsna'an mustaqillan, yakni illa yang kedua itu tidaklah memberikan faedah istitsna tersendiri, tidak. Jadi ucapanmu ma marutu bi ahadin illa zaidin illa akhika, seolah-olah engkau mengucapkan ma marutu bi ahadin illa zaidin akhika. Wa mithlu yasmisal ini la tamrur bihim illa al-fata illa al-ala. Jangan kau lewati mereka kecuali anak muda ini, yakni al-ala. Wal asl, aslnya la tamrur bihim illa al-fata al-ala. Nah, fal ala badalun min al fata. Maka al ala i'rabnya badal dari fata. Hanya saja ada yang perlu diperhatikan di sini. Apa itu al ala dijadikan sebagai badal dari al fata? Yani in nusiba al fata ala al istitsna. Kalau fatanya dinasabkan sebagai apa? Mustatsna. La tamru bihim illa al fata. Maka illa al ala ini sebagai apa? Badal. La in ju'ila badalan min ad-dhamir, bukan ketika al fata dijadikan badal dari dhamir. Fi bihim, pada bihim. Paham enggak? Kan bisa juga di sini. Al fata di rasulai apa? Badal dari dhamir. Badal ba'd min al-kul. Iya kan? Di Eropnya al-ala sebagai al-badal ketika antum Erop al-fata mansub ala mustatsna. Adapun kalau antum Erop al-fata sebagai apa? Badal dari pemirha, maka tidak bisa al-ala dijadikan badal lagi. Kenapa? Karena jumhur yamna'una al-ibdal min al-badal. Karena jumhur melarang untuk membadali badal. Itu melarang. Sudah jadi badal, dibadali lagi. Kamu enggak sopan ini, saya sudah dibadali, dibadali lagi. Nah itu ya. Fal'ala badal min al-fata. Maka al-ala badal min al-fata. Itu ketika kita jadikan al-fata mansub ala istitsna, bukan sebagai apa badal dari bamirha. Wa kurrirat illa taukida. Ya kan, al-fata bisa juga al-fata mansub kan sebagai badal dari ha, karena dia ha mahalnya kan nasab. Sudah lewat kan? Wa kurrirat illa taukida. Dan illa diulang untuk mentaukid saja. Wa mithalul ataf, itu contoh dari badal. Contoh dari atafnya, qawmal qawmu illa zaidan wa illa amran. Kaum itu berdiri seluruhnya kecuali Zaid dan Amr. Wal asal, asalnya adalah illa Zaidan wa Amran. Ditambahkan illa untuk tawqid saja. Thumma kurirat illa tawqid. Kemudian diulang menyebutkan illa untuk tawqid. Wa minhu qawlu at-tawil. Di antaranya ucapan penyair dalam Al-Bahar at-tawil. Halidahru illa laylatun wa naharuha wa illa tulu'i syamsi thumma ghiyaruha. Bukankah yang namanya masa adalah siang dan malamnya? Wa illa tuh. Dan langsung aja terjemahannya biar enak. Tulu'i syamsi, terbitnya matahari dan tenggelamnya. Ghiyar itu dari gharati syams idha ghabat. Ghiyar nasarnya dari gharati syams ai idza ghabat, dengan wazan qiyam. Di sini saya mana? Wa illa. Ya. Wal aslu wa tulu'u syams, aslinya tanpa illa. Wa tulu'u syamsi wa kurrirat illa taukida. Illa diulang hanya untuk taukid. Waqad ijtama'a takraruha fi al-badali wal-'atfi fi qawlihi. Dan terkumpul pengulangan illa untuk badal dan juga ataf sekaligus pada ucapan penyair. Malaka min syaikhika illa 'amaluhu illa rasimuhu wa illa ramaluhu. Malaka. Bagaimana keadaanmu min syaikhik? Syaikh disebutkan di catatan kaki bisa bermakna al-jamal, bersama untamu. Malaka, tidak ada bagimu. Ma di sini nafiyah. Malaka min syaikhika, tidak ada bagimu bersama untamu. Illa amalu, kecuali kerjaannya. Illa rasimu wa illa romalu, kecuali rasim dan romal itu naw' minas sayr. Naw' minas sayr, jenis atau model berjalan. Kecuali rasimnya dan romalnya. Bisa juga syekh dibawa kepada makna. Ya syekh. Kalau Syekh Muhammad Muhyiddin memilih itu yang kedua, dibawa kepada makna syekh orang. Engkau tidak memiliki dari syekhmu illa amaluh. Ataupun masa tuamu kecuali dari amalnya. Rasimu wa illa ramlu. Perlu dibaca enggak ini? Baca ya. Hadza al-bait li rajiz lam yusammihi ahadun mimman itla'na 'ala aqwalihi wa huwa min shawahid sibawayh. Al-lughah syekhika hakadha yaqra'uhu an-nas qadiman wa haditha bil ya' al-musannat ba'daha kha mu'jama. Wa ishtahira 'ala al-sinatil jami' annahu al-jamal. Yang masyhur pada lisan kebanyakan atau seluruhnya bahasa dia al-jamal, maksudnya al-jamal. Walakin lam naqif 'ala hadha al-ma'na 'ala hadha al-ma'na li hadha al-lafz fi kutub al-lughah al-mawthuq biha. Hanya saja kami tidak mendapati makna ini, yakni syekh dengan makna al-jamal pada kitab-kitab lughah yang terpercaya. Wal mansus 'alaihi, adapun yang dinaskan dalam kitab-kitab lughah makna syekh adalah huwa ar-rajul alladhi ta'ana fi sin, orang yang mencapai umur yang sangat tua. Wa 'ala hadha, atas dasar ini maka yufassar ar-rasim, ar-rasim pada bait tadi dimaknai dengan sebagaimana disebutkan oleh al-a'lam as-sa'yu baina as-safa wal marwah. Sa'i lari kecil antara Safa dan Marwah. Wa yufassar ar-ramal bi sa'yi fi at-tawaf, dan ditafsirkan ar-ramal dengan sa'i pada tawaf. Maka nauqal, seolah-olah penyair berkata, la manfa'ata fiyya wa la amalun indi afuku fihi ghairi illa hadhan. Tidak ada manfaat dariku ataupun padaku, dan tidak ada amalan di sisiku yang aku bisa mengungguli pada amalan tersebut selainku, kecuali dua amalan ini. Wa za'ama ba'dun nas anna shawaba fi riwayati hadhihi al-kalimah shanjika. Sebagian manusia menyangka bahwa saya benar pada riwayat ini adalah dengan shanjika bin nun wal jim al-muahadatain, yaitu al-jamal. Wa aslu nunhu mutaharrika, asl nunnya berharokat, sana juga. Fasakkan hal iqamati al-wazan, disukun untuk menegakkan wazan, syair. Wa ka'anna alladhi da'ahu ila iddi'a'i tashif. Wa ka'anna alladhi da'ahu ila iddi'a'i tashif. Dan seolah-olah yang mendorong dia kepada pengakuannya ini adalah at-tashif, ada kesalahan. Thumma ila hadha tafsir dzikru ar-rasim mar-ramal. Kemudian ila hadha tafsir wa kana alladhi da'ahu ila di'a'i tafsir thumma, ya. Kemudian seolah-olah alladhi da'ahu ila, yang mendorong dia untuk mengaku atau mengklaim adanya tafsir. Kemudian juga da'ahu, yang mendorong dia juga ila hadha tafsir adalah dzikru ar-rasim, yang mendorong dia untuk menafsirkan dengan tafsir ini, yaitu al-jamal shanjuka, itu adalah apa? Dzikru ar-rasim, menyebutkan ar-rasim dan ar-ramal. Jadi yang membuat dia berpendapat bahwa saya benar dengan shanjika itu ada dua hal. Yang pertama, dia menyangka ada tashif, ya, ada kesalahan dengan syekh, dengan syekhika, ada kesalahan. Yang kedua, di situ ada ar-rasim dan ar-ramal katanya. Walakin alladhi 'alaihi arwatu al-ithbat min al-mutaqaddimin aula bil itba'. Walakin alladhi 'alaihi ruwah al-athbat, hanya saja pendapat yang di atasnya dipilih oleh para rawi al-athbat yang kokoh kuat hafalannya dari pendahulu, aula bil itba', lebih utama itu diikuti. Tetap syekh, ya. Idza kanat al-lughah la tathbut illa bin naql, karena yang namanya al-lughah tidaklah tetap kecuali dengan penukilan, asalnya kan sama. Wa rasimuhu wa ramaluhu 'ala hadhihi ar-riwayah al-akhirah durban min as-sayr. Maka rasim dan ramal 'ala hadhihi ar-riwayah, berdasarkan riwayat yang terakhir ini, adalah durban min as-sayr, keduanya adalah dua jenis jalan, jalannya unta. Al-ma'na, maknanya al-muradu 'ala al-wajh al-akhir. Ya, maknanya kalau kita ambil sisi yang terakhir tadi, dibawa kepada mana apa? Jamal, ya. La manfa'ata laka min jamalika illa fi naw'aini min sayrih, tidak ada manfaat faedah bagimu dari untamu kecuali pada dua macam jalannya unta itu. Wa huma rasimu war ramal. Wa qad bayyana laka al-ma'na 'ala ar-riwayah al-asliyah allati ikhtarnaha wa sawabnah. Beliau memilih apa? Syekh bermana tadi, alladzi ta'ana fi as-sin, ar-rajul alladzi ta'ana fi as-sin. Berarti makna rasim tadi lari kecil antara apa? Safa dan Marwah, kemudian ramal tawaf mengelilingi Ka'bah. Syaitnya di sini. Asyait fihi illa rasim illa rasimuhu wa illa ramaluh. Haitsu takarrarat illa, di mana illanya berulang. Fil badali wal ataf, pada badal dan ataf. Walam tufid wara mujarrad taukid wa qad ulghiyat, dan tidak ada faedah kecuali sekedar taukid. Mana di sini yang badal, mana di sini yang ataf? Rasimuhu badal dari amaluhu, ya. Ya, malaka min syekhika illa amaluhu illa rasimuhu. Kemudian yang kedua, wa illa ramaluhu, ini apa? Ataf dengan wawu, wa illa ramaluhu. Kan rasim termasuk amalannya unta, iya kan? Badal ba'd minal kul, apa badal ba'd minal kul atau badal isimal? Rasim, cara berjalan termasuk amalannya. Badal ba'd sebenarnya. Kalau isimal bisa perkara yang maknawi, ya. Perkara yang maknawi. Kalau ini model berjalan, perkara yang maknawi itu bagaimana? Isi, ya. Wal aslu illa amaluhu rasimuhu wa ramaluhu. Aslinya adalah illa amaluhu rasimuhu wa ramaluhu. Farasimuhu badal min amaluhu. Wa ramaluhu ma'tuf ala rasimuhu. Wa kurrirat illa fihima taukida. Jelas ini? Ya, betul, ya. Adil ba'd min al-kul. Maksudnya perkara yang hissi. Faham yaitu al-ghi illa zata tawkidin kala tamrur bihim illa al-fata illa al-ala il-gha'la illa. Yang datang untuk tawkid seperti la tamrur bihim illa al-fata illa al-ala. Ada yang mau disampaikan? Apa? Yang mana? Malaka. Malaka, tidak ada bagimu. Kalau kita ambil syekh dengan makna jamal, tidak ada bagimu, ya, min syekhika, dari untamu, yang tidak ada bagimu manfaat dari untamu, illa amaluh, kecuali amalannya unta itu, yakni rosimuhu, perjalannya, cara jalan rosim ini. Wa illa ramaluh, dan kecuali ramalnya. Allah, dan seperti apa perbedaannya rosim dengan romal? Tapi kalau syekh dibawa kepada ar-rajul alladzi ta'ana fi sin, itu jelas, ya. Malaka, tidak ada bagimu min syekhika, dari waktu tuamu, kecuali amaluh, amalannya, kecuali rosimuhu tadi disebutkan, berada kecil antara safa dan marwah, dan romal tawaf berada kecil mengenai Ka'bah. Sama mungkin. Cuma kalau tadi nomina sir kan enggak jelas, ya. Kalau mungkin sama aja. Kalau ini kan bedanya kan berlari antara Safa ke Marwah satunya. Ya, kalau satunya mengenai Ka'bah. Larinya kecil, sama lama-lama kecil. Tapi kalau tadi rosim dan romal dijadikan sifat bagi jamal, beda itu bentuknya larinya. Ya. Atau sama juga. Mana? Ya. Sebelumnya Rabi, mana? Belum ada. Ya, la manfaat laka min jamalika illa fi nu'ain min sayrih wa huma rasim wa ramal. Qad bayna laka al-ma'na al-riwayah al-asliyah allati ikhtarnaha wa sawabna. Apa maksudnya? Iya. Kalau beliau kan membawa makna kepada tadik yang berlari kecil. Kalau Rosin kepada dari apa Safa ke Marwah. Kalau Romal dari apa mengelilingi ke apa. Itu yang beliau pilih. Wa in takarrar la li taukidin fa ma' tafrigh ta'thiri bil 'amil da' وإن تكرر وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير للعامل دع apabila tukarrar la diulang litaukidin untuk taukid la litaukidin wa in tukarrar la litaukidin apabila la diulang untuk taukid فمع تفريغ التأثير للعامل دع maka bersama istitna yang mufarrad da' at-ta'thir bil-amil, biarkanlah at-ta'thir bil-amil illa memberikan asar ataupun at-ta'thir bil-amil, amil ini memberikan asar. Saya ulangi, apabila la diulang untuk taukid maka bersama istitna yang mufarrad da' biarkan at-ta'thir bil-amil, amil beramal fi wahidin mimma bi'illa suthniya, masih nyambung beramal pada satu dari apa-apa yang dikecualikan dengan illa, diistitna'kan dengan illa, walaysa an-nasbi siwahu mughnin, dan tidak ada ya al-wahid tadi walaysa, dan tidaklah satu dari mustatsna'i tadi mencukupi dari menasabkan selainnya, artinya selain yang amil itu diamalkan padanya maka dia mesti mansub. Nah, insyaallah jelaskan juga. Tergambar belum? Apabila la diulang, apabila in tukarrar la li taukidin illa tola. Nah, di sini la ya. Apa? Berarti di situ ada kurungnya enggak? Ada kurungnya lainnya di situ ya. Harusnya kan jangan dikurung itu. Iya kan? Kok dikurung? Berarti ini ibu filenya apa? Illa ya. Kok ini lainnya dikurung gitu. Kalau di sini dikurung juga. Enggak dikurung harusnya kan? Kok ini sini lainnya dikurung. Harusnya illa kalau dikurung. Wa in tukarrar la li taukidin fama. Di sini lainnya dikurung seolah-olah dia usir lafdu naibul fa'il ya kan liru berarti wa in tukarrar la li taukidin fa ma' tafrigh ta'thiri bil 'amil da' fi wahidin mimma bi illa sufniya wa laysa an-nasbi siwahu mughni apabila illa diulang la li taukidin bukan untuk taukid kalau yang sebelumnya diulang untuk taukid sekarang diulang illa penyebutannya bukan untuk taukid tapi untuk ta'sis ta'sis ya bermakna illa isitna berarti lawannya untuk tauqid ta'sis. Wa in tukarrar apabila illa diulang la li tauqidin bukan untuk tauqid fama tafrighin at-ta'thira bil 'amil da' maka bersama istitna mufarrad biarkanlah at-ta'thir bil 'amil untuk dia dipengaruhi oleh amil fi wahid mimma billa ustutnya pada satu dari mustatnayat yang dikecualikan dengan illa walaysa an-nasbi siwahu mughni dan tidaklah ya, al-wahid tadi yang amil itu diamalkan padanya ya, mughni mencukupi an-nasbi siwah dari menasabkan selainnya nanti dengan kita baca syaratnya insyaAllah lebih jelas idha kurirat illa lighairi taukid apabila illa diulang menyebutannya untuk selain taukid wa hiya allati yuqsad biha ma yuqsad bima qablaha min al-istithna wa la usqitat lana fuhima dhalik fala yakhlu imma yakuna al-istithna mufarragha aw ghayra mufarragha apabila illa diulang untuk selain taukid wa hiya allati yuqsad yaitu illa yang dikehendaki dengannya apa yang dikehendaki pada illa yang pertama yang sebelumnya dari mana istithna seandainya uskitot illa yang kedua dan ketiga misalkan digugurkan lama fuhima dzalik, maka tidak akan dipahami maknanya, hilang faedahnya. Fala yakhlu, maka keadaannya tidaklah kosong dari imannya kuna lisitna mufarraga, isitannya mufarrag atau isitannya ghairu mufarrag. Jadi apabila diulang illa untuk selain taukid untuk taksis dimaukan dengannya makna isitna sebagaimana illa yang pertama, di antara tandanya kalau dibuang ya rusak maknanya, berbeda dengan illa yang taukid dibuang ya tidak rusak maknanya kan. Maka tidak kosong dari dua keadaan. Yang pertama isitnanya mufarrag, dan yang kedua istitsnanya ghairu mufarrag. Fa in kana mufarrag, kalau istitsnanya mufarrag, syaghalatil amil biwahid, maka amil sibuk beramal biwahid. Syaghalta al amila biwahid, engkau sibukkan amil untuk beramal pada satu isim. Satu isim saja yang kau amalkan amil ini. Sesuai dengan yang dibutuhkan oleh amil ini, apakah maful ataupun fa'il atau yang lainnya. Wa nasabtal baqiyah, dan kau nasabkan sisanya sebagai mustatsna. Sebagai mustatsna secara wajib. Fataqul, engkau katakan ma qama illa Zaidun illa Amran illa Bakran. Di sini kan diulang ya illanya. Illa Amran illa Bakran, dan diulangnya illa di sini untuk apa? Taksis, bukan untuk taukid. Dan terjadinya di sini pada kalamnya apa? Pada isitnya apa? Mufarrag. Maqama, yakni belum disebutkan atau tidak disebutkan padanya mustatsna minhu. Maka amil qama silakan antum arahkan kepada satu dari mustatsnayat itu. Apakah yang pertama Zaid atau Amr atau Bakr? Di sini dicontohkan diamalkan qama pada ma'mul yang pertama, ya kan? Maqama illa Zaidun, maka sisanya dinasabkan sebagai mustatsna. Maqama illa Zaidun illa Amran illa Bakran. Di sini illa untuk taksis ya, untuk isitna semua. Tidaklah berdiri kecuali Zaid, kecuali Amr, kecuali Bakr. Wa la ta'ayyan wahidun minha li syaghlil 'amil. Dan tidak mesti, tidak diharuskan ditetapkan satu dari ma'mulat tadi untuk amil itu disibukkan. Boleh yang ini, yang pertama atau yang kedua, yang ketiga gitu. Kalau misalkan yang di atau diamalkan amil di sini pada yang kedua, maka dikatakan apa? Maqama illa Zaidan illa Amrun illa Bakran. Atau yang ketiga diarahkan padanya amil, maka dikatakan maqama illa Zaidan illa Amrun illa Bakran gitu. Ya, paham ya? Wala ta'ayyan wahidun minha li syaghlil 'amil. Tidak diharuskan satu darinya untuk amil itu sibuk padanya. Tidak diharuskan salah satu dari mustatsna tadi untuk amil itu diamalkan padanya. Bal ayyaha syi'ta syaghaltal 'amila bih. Bahkan silakan. Mana yang mana saja yang kau kehendaki, syaghaltal 'amil bih. Silakan kau amalkan, sibukkan amil itu dengannya. Wa nasabtal baqiyah, dan kau nasabkan sisanya selainnya. Wa hadha ma'na qawlihi fa ma tafrighin ila akhirih. Inilah makna ucapan beliau fa ma tafrighin ila akhirih. Ai ma'al istithna al-mufarrag ij'al ta'thir al-'amil fi wahidin mimma istathnaytahu bi illa wa sibil baqiyah. Yani maknanya adalah bersama istithna mufarrag jadikanlah ta'thir al-'amil, amalannya amil, pengaruh amil pada satu dari isim-isim yang engkau kecualikan dengan illa, dan nasabkanlah sisanya. Ya, itu makna dari ucapan beliau fama tafrighin at-ta'thira bil 'amil da' bersama isitna mufarrag, biarkanlah ya tafrigh wa ta'thir ataupun at-ta'thir al-'amil, amalannya amil pada satu dari mustatsnayat yang dikecualikan dengan illa. Walaysa an-nasbi siwahu mughnin. Dan tidaklah, ini juga ada perbedaan dalam i'rab, ada yang i'rab laisa sebagai apa isimnya laisa huwa kembali kepada al-wahid, kemudian mughni sebagai apa khabarnya sebagaimana disebutkan di sini ya, khabar laisa ya. Kemudian an-nasbi jar majrur ta'alliq dengan mughnin, maknanya apa berarti? Dan tidaklah al-wahid satu dari ma'mulat tadi, dari mustatsna'i tadi yang amil itu diamalkan padanya, ya, tidaklah mughnin mencukupi, tidaklah mencukupi dari menasabkan selainnya. Ya, artinya dengan diamalkan salah satunya, tetap yang lainnya harus nasab. Ya, tidak boleh setelahnya dirafakkan. Ya, tidaklah al-wahid tadi yang disebutkan ataupun yang amil itu diamalkan padanya mencukupi dari nasab mustatsnayat yang lainnya, tidak. Artinya kalau diamalkan pada salah satunya, yang lainnya harus mansub gitu. Harus mansub. Ya. Walaisa, dan tidaklah al-wahid satu makmul tadi yang amil itu diamalkan padanya mencukupi dari nasabnya selain yang satu ini. Maksudnya yang selainnya butuh untuk dinasabkan. Ada juga yang mengira rabbuhu sebagai isim laisa. Kemudian an-nasb siwa sebagai khabarnya. Paham kan maknanya kan? Sebagai contoh tadi, maqama illa zaidun. Maka yang setelahnya wajib nasab, itu maksudnya. Walaisa an-nasb siwa humuni. Wajib nasab. Ya. Gimana? Mimma mana? Oh, terjemahannya? Iya. Fama, maka bersama istisna farrogh da, biarkan ambil itu beramal pada satu dari mimma, yakni mimma isim-isim yang dikecualikan dengan illa, gitu. Paham enggak? Ma itu mustatsnayat. Kan mustatsnayat di sini kan banyak ya. Bukan hanya satu ya. Dari tiga ya. Nah itu. Ma minal mustatsnayat yang dikecualikan dengan illa. Siwahu mudhaf ilaihi, jelas ya. An-nasbi siwahu mughnin. Walaysa al-wahid, maksudnya walaysa huwa al-wahid mughnin an-nasbi siwah. Kepada wahid. Kepada wahid. Walaysa juga mudhaf ilaihi kepada al-wahid. Jadi satu makmul tadi yang diamalkan amil padanya tidak mencukupi, ya, dari menasabkan selainnya. Maksudnya butuh untuk tetap menasabkan selainnya. Wa idza kana lisitna ghayra mufarraq, paham ini? Kalau lisitnya apa? Mufarraq. Mudah ya, tinggal apa? Antum amalkan itu amil pada salah satu dari mustatsnayat yang disebutkan. Boleh yang pertama, kedua, atau yang ketiga, atau yang seterusnya. Dan sisanya wajib di nasabkan. Adapun kalau istitnanya ghairu mufarrogh pada kalam yang apa? Tam, ya. Wa hadha huwal murad bi qawlihi, maka inilah yang dimaukan dengan ucapan beliau. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Ayat itu kan satunya Zaidah ya, antum boleh maknya yang Zaidah atau launya Zaidah untuk taukid. Terjemahnya wa in yufarrag, apabila dikonsentrasikan amil yang mendahului illa kepada ma'mul yang setelah illa, maka jadilah as-sadiq, berarti amil, ataupun ma ba'da illa, berarti ma'mulnya, keadaannya seperti itu. Keadaannya seperti seandainya tidak ada illa. Keadaannya seperti ketika tidak ada illa. Terjemahnya yang enak sih. Iya. Ya maraitu illa zaidan, ya maknanya maraitu zaidan, ataupun ya sama. Dalam hal i'rabnya, maraitu illa zaidan dengan maraitu zaidan. Gimana? Apa? Iya, yang dilihat hanya Zaid. Oh, maknanya gitu. Kalau maknanya yang beda ya. Kalau maknanya beda, tapi dalam i'rabnya tadi sama. Ma ra'aitu Zaidan, ma ra'aitu ila Zaidan, i'rabnya sama. Tapi maknanya beda, kecuali kan. Apa? Pada contoh yang mana? Iya, itu jelas. Karena kan setelah ilmu mudbat. Maksudnya dalam hal i'rabnya. Ini ya, dalam hal i'rabnya. Seperti ketika tidak ada illa. Pembahasannya i'rabnya, bukan maknanya ya. Bukan bahasan maknanya, pembahasan i'rabnya. Ma ra'aitu illa Zaidan, itu seperti i'rabnya ma ra'aitu Zaidan gitu. Dijadikan sebagai maf'ul bih. Butuhnya apa? Amil ini. Kita tidak melihat apa? Biqat'in nazar ila biqat'in nazar fi makna. Gimana yang lain? Apa? Walaisa. Ya, antum biar lebih jelas lihat di situ. I'rabnya tuh. Nomor 1. Laisa fi'il madhi naqis wa ismu dhamir mustatir fihi jawaz an taqdiru wa ya'ud ila wahid. Wahid berarti wahid yang amil itu diamalkan padanya kan. Kemudian sebutkan an-nasbin dan majmu' mutaliq yang mughnin al-ati. Wa nasb mudhaf wa siwa min siwahu mudhaf ilayh. Wa siwa mudhaf wa dhamir ghaib mudhaf ilayh mughni khabar laysa. Wa uqifa alayhi ka lughati rabi'ah li waqafan padanya. Ya, berdasarkan bahasanya Rabi'ah. Ah, juga wa yajuzu an yakuna mughni ismu laisa. Boleh juga di i'rab mughni sebagai isimnya laisa. Khabarnya mahdhuf. Ay wa laisa mughnin an nasbi siwahu mawjuda. Jelas lagi itu. Berarti kalau antum i'rab mughni sebagai isimnya laisa, khabarnya mahdhuf, takdirnya disebutkan di sini wa laisa mughnin an nasbi siwahu mawjuda. Tidak ada sesuatu yang mencukupi nasabnya selainnya. Artinya butuh kepada nasabnya. Tidak ada sesuatu yang menjadikan tidak butuh kepada nasabnya selainnya. Maksudnya apa? Wajib nasab gitu sih. Bahasanya saja seperti itu. Ya. Itu kalau isimnya laisa mughnin. Terjemahnya walaisa mughnin an nasbi siwa mawjuda. Tidak ada sesuatu yang bisa mencukupi dari menasabkan siwa. Maksudnya tidak ada sesuatu yang menjadikan tidak butuh untuk menasabkan siwa. Butuh berarti kan? Kalau yang tadi laisa isimnya wahid, walaisa al-wahid, maka dinasabkannya satu dari ma'mulat tadi tidak menjadikan cukup dari menasabkan siwa. Butuh tetap untuk apa? Menasabkan selainnya, selain satu itu. Itu maksudnya. Wa duna tafrighin ma'a taqaddumi nasb al-jami' kum bihi waltazimi wa ansib li ta'khirin waji' bi wahidi minha kama law kana duna zaidi kalam yafu illa mru'un illa 'ali wa hukmuha fil qasdi hukm al-awwali. Gimana baki yang sebelumnya, paham belum? Ah ya kan. Gimana? I'rabnya atau apa? Fi wahidin kepada mustatsna itu. Ya terserah. Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Bukan ada yang belum paham juga. Nih, contoh tadi, maqama illa Zaidun illa Amran illa Bakra. Ya. Di sini kan terjadi pengulangan apa? Illa. Ya, terjadi pengulangan illa dan pengulangan itu untuk ta'assis, bukan untuk taukid. Katanya biarkan amil itu beramal pada salah satu dari mustatsnayat ini. Silakan antum pilih. Apakah koma diamalkan kepada Zaid sehingga Zaid dirofakkan sebagai fa'ilnya karena koma butuh fa'il, atau amr yang antum jadikan ma'mulnya koma, berarti Zaidannya mansub. Ma koma illa Zaidan illa amrun illa Bakrun atau Bakr. Itu ini maksud salah satunya. Salah satu dari mustatsnayat itu. Silakan antum pilih untuk dijadikan amil dari dijadikan ma'mul dari amil yang sebelum illa. Saya belum paham. Paham enggak? Fi wahidin, lihat. Biarkan amil beramal pada satu dari mustatsnayat yang dikecualikan dengan illa. Silakan antum boleh pilih. Koma di sini mau, koma kan butuh ma'mul ya. Butuh fa'il. Butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Ya boleh pilih, antum boleh jadikan Zaid sebagai fa'ilnya koma ataupun Amr ataupun Bakr. Boleh pilih. Yang antum pilih sebagai amilnya atau ma'mulnya koma berarti marfu, sisanya mansub gitu. Apa? Iya, muta'alliq dan sebelumnya. Muta'alliq dan sebelumnya. Makanya kita jangan berhenti di situ. Iya. Da' at-ta'sir bil amil fi wahidin. Iya. Mimma billa sufniya walaysa an-nas bi siwahu mughni wa duna tafrighin ma taqaddumi. Sekarang kalau tadi apa pembahasannya pada istitna yang mufarrag, antum pilih salah satunya sebagai ma'mul dari amil yang datang sebelum illa dan yang lainnya antum nasabkan sebagai apa, mustatsna, si mustatsna. Wa duna tafrighin ma taqaddumi, adapun pada selain istitna mufarrag, ya ma'a taqaddum, bersama dengan didahulukannya dia, naswal jami' uhkum bihi waltazim. Siapa yang tahu nasba mansub kenapa? Karena fi'il yang mahdzuf yufassiru ma ba'da, ini pembahasan apa? Al ishtighal. Cuma yang menjadi pertanyaan di sini amilnya apa? Kalau antum takdirkan amil uhkum enggak mungkin. Kenapa? Karena hakama di sini muta'adi dengan ba, ya kan? Uhkum bihi. Lagian juga uhkum sudah diamalkan pada bihi. Enggak mungkin dia beramal pada nasba. Terus apa? Hah? Ya, fi'il yang semakna dengan itu. Yang dia butuh langsung kepada maf'ul bi amdi, sebagaimana ditakdirkan oleh al-Khudhari, amdi, langsungkanlah amdi, amdi, amdi nasbal jami' uhkum bi. Yang mana makna amdi ini atau fil amdi ini diambil dari makna uhkum bi. Langsungkanlah penasoban semua dari isim-isim mustatsna uhkum bi. Tetapkanlah dengannya waltazim, dan tetapilah. Dan makna waltazim maksudnya ya tidak wah harus, cuma itu yang lebih utama ya. Jadi menghukuminya dengan dinasabkan seluruhnya tidak harus, tidak wajib gitu, cuma sebaiknya demikian sebagaimana kata Al-Hubari. Kami ya waduna tafrighin ma'ataqaddumi nasbal jami'ikum bihi waltazim. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Jadi kalau mustatsnayat tidak didahulukan, mustatsnanya yang berbilang tadi didahulukan dari mustatsna minhu, maka wajib apa? Dinasabkan seluruhnya. Ya, dinasabkan seluruhnya. Itu maknanya. Duna tafrighin, pada selain istitna mufarrad, ketika mustatsnanya ini didahulukan seluruhnya dari mustatsna minhu, maka langsungkanlah penasoban seluruhnya. Hukumilah dengannya dan tetapilah. Ya, paham ya. Nanti dengan contoh antum lebih paham lagi. Wansib li ta'khirin wajib bi wahidin minha kama law kana duna zaidi. Dan nasabkanlah. Ya. dan nasabkanlah li ta'khirin, karena diakhirkan mustatsnanya. Wajib bi wahidin minha, dan datangkanlah salah satu dari mustatsnayat itu, kama law kana duna zaidin, sebagaimana kalau tidak ada tambahan illa. Nanti kalau kita baca syarahnya, kita balik lagi sini insyaallah lebih paham. Kalam yafu illa mru'un illa Ali wa hukmuha fil qasdi hukmul awwali. Seperti lam yafu illa mru'un illa Ali. Apa yafu? Mananya? Berbicara atau bukan? Apa? Oh iya, jadi apa? Wafa yafi ya. Kalam yafu, seperti mereka tidaklah ber atau menepati janji, illa mru'un, kecuali illa mru'un, seseorang, illa Ali, kecuali Ali. Wa hukmuha, dan hukumnya fil qasdi hukmul awal, telah mal qasad, seperti hukum yang pertama. Lihat sini caranya. Ya, itu maksudnya dukhul. Maqam al-qawmu illa zaidan illa amrani dukhul. Hukumnya masuk semua kepada hukum berdiri. Itu yang dimaksud dengan hukum masuk, hukum al-dukhul dalam contoh tadi al-qiyam ya, hukumnya ya. Maqam al-qawmu illa zaidan illa amran illa bakron, ini semuanya masuk pada hukum al-qiyam. Pada contoh, ataupun contoh yang keluar dari hukum apa? Qawmal qawmu illa zaidan illa bakron illa amran. Ini keluar dari hukum al-qiyam. Bisa dipersulit ki? Apa? Terbilangnya? Apa sih? Yang mana tuh? Ta'sis. Musanna, maksudnya musanna apa? Bilangnya musanna. Maksudnya apa? Takrarullah. Mutasis. Musanna berbilang, maksudnya gimana? Maksudnya berbilang. Musanna yang pertama, musanna yang kedua. Musanna enggak nyambung-nyambung. Musanna kok berbilang, musanna. Makanya dia musanna berbilang, kan enggak nyambung-nyambung. Mustatsna. Iya, berbilang mustatsna ya. Berbilang mustatsna itu mustatsnayat. Iya, mustatsna pertama, mustatsna yang kedua, itu mansub. Ini sama, yang pertama mansub ala sitna, yang kedua juga mansub ala sitna, ilaya ada tu sitna, yang setelahnya mansub ala sitna semua. Mansub ala sitna. Iya, berbilang itu. Tak ada dulu sitna. Ini mana mustatsnayat itu kan jamak tuh. Mustatsnya berbilang. Tadi kalau musanna enggak nyambung dengan musanna. Ya bisa juga mustatsna awal mansub, mustatsna tsani, boleh dikatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup dulu ya, subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.